السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبسخ لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وعزاكم الله، بابا dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalalu، melanjutkan mabahas kita dan kajian kita pembahasan tentang ibadah salat, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dua dari syarat sahnya ibadah salat. Yang pertama, syarat sahnya ibadah salat kita adalah at-taharatu minal hadatsaini, suci daripada dua hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, tidak dibolehkan terkena air, maka diganti wudu dan mandi tersebut dengan tayamum. Kemudian syarat sahnya ibadah salat yang kedua adalah suci daripada najis, terutama berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, tempat sholat kita harus suci daripada najis. Kemudian yang kedua adalah pakaian kita harus suci daripada najis. Dan yang ketiga adalah badan kita harus suci daripada najis. Berkaitan tentang masalah najis tersebut, dijelaskan najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah najis. Tidak semua yang dianggap oleh manusia itu kotor atau menjijikkan itu najis. Makanya para ulama sepakat segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini, baik dari mulut kita, dari ludah, dahak, muntahan, itu bukan najis. Kemudian, atau segala sesuatu yang keluar dari hidung kita, dari darah atau kotoran hidung, itu pun juga bukan najis. Termasuk yang keluar dari telinga kita ataupun mata kita. Bahwasannya segala sesuatu yang keluar dari wajah kita tersebut tidaklah najis. Makanya ketika kita sholat, mimisan, keluar darah misalnya, tidak membatalkan ibadah wudu kita dan tidak membatalkan ibadah sholat kita. Teruskan sholatnya. Nah, kemudian para ulama sepakat segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita yang bagian bawah, apapun sesuatunya, entah itu air seni ataupun kotoran habis buang air besar, ataupun darah, ya, baik itu darah haid, darah nifas kalau untuk perempuan, ataupun darah istihadhah, darah penyakit, ataupun madi, wadi, semuanya itu adalah najis karena keluarnya dari kubul dan dubur kita. Kecuali satu yang tidak najis, yaitu air mani. Air mani, meskipun kalau kita mendapatkannya wajib mandi, tapi air mani tersebut tidaklah apa? tidaklah najis. Hal itu sesuai dengan hadis Ibunda Aisyah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika itu air mani Nabi SAW menempel di pakaian beliau sampai mengering. Kemudian Ibunda Aisyah dengan kuku beliau, ya, kata Ibunda Aisyah, "Inni ufriquhu." Aku menggaruknya, menghilangkan dari sesuatu yang kering tadi, tapi tidak dicuci oleh beliau pakaian yang terkena air mani tadi tersebut. Kemudian pakaian tersebut dibawa sholat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini, hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, jika sekiranya air mani tersebut najis, maka pastinya Nabi SAW memerintahkan kepada Ibunda Aisyah untuk mencuci pakaian tersebut. Tapi ternyata Rasulullah tidak memerintahkan. Bahkan pakaian tersebut dibawa untuk apa? Untuk sholat. Di situ menunjukkan bahwasannya air mani tidak najis. Karena kita tahu syarat sahnya ibadah sholat kita tersebut suci daripada najis, baik itu pakaian kita, badan kita, dan tempat sholat kita. Berkaitan dengan tempat sholat, dimanapun masjidnya, dimanapun tempatnya, ketika sudah masuk waktu sholat, maka sholatlah. Kecuali tiga tempat berikut ini yang kita tidak boleh untuk melakukan ibadah sholat di tempat tersebut. Yang pertama, al-hammam, toilet, restroom, kamar mandi. Tidak boleh sholat di kamar mandi. Kemudian yang kedua, kuburan. Juga tidak boleh kita sholat di kuburan tersebut. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah kandang onta. Kita lihat hadisnya satu per satu. Disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Ibunda Aisyah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Waju'ilat li'al ardu tahuran wa masjidan." Ya, dijadikan tanah ini, kata Nabi SAW, untukku, itu dalam kondisi yang suci dan sebagai masjid, sebagai apa? Tempat sholat. Illa al-hammam wal-maqbarah, kecuali toilet, restroom, kamar mandi, dan wal-maqbarah, kuburan. Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun." Tanah ini semuanya boleh kita sholat di tanah manapun. Illa, kecuali yang tidak boleh, al-maqbarah, kuburan. Yang kedua, wal-hammam, toilet atau restroom. Kuburan, kenapa dilarang oleh Nabi SAW kita untuk sholat di kuburan? Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha." Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan, dan juga jangan duduk di atas kuburan. Sholat ada ruku dan sujudnya. Ruku dan sujud hanya untuk siapa? Untuk Allahu Jalla wa'ala. Makanya ketika ada seorang sahabat yang baru datang dari Syam, sahabat ini melihat di Syam, Syam sekarang ini empat negara, Palestine, Yordania, Syria, dan Lebanon. Sahabat ini melihat penduduknya, kaumnya itu menghormati pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka dengan cara sujud. Kemudian sahabat ini ingin meniru apa yang dilakukan oleh penduduk Syam kepada pendeta dan rahib mereka. Ketika sampai di Madinah untuk menyambut Nabi SAW, sahabat ini melakukan sujud di hadapan Nabi SAW. Rasulullah marah, kemudian mengatakan, "Kum, berdiri engkau." ada apa dengan engkau? Kok sujud kepadaku? Kata sahabat tersebut, ta'ziman lakum wa ihtiraman lakum ya Rasulullah. Untuk mengagungkan antum, untuk menghormati antum, tidak untuk menyembah. Faqala Rasulullah, Rasulullah pun menjawab, jika sekiranya Allahu Jalla wa'ala mengizinkan aku untuk memerintahkan manusia atau seseorang di antara manusia untuk sujud kepada manusia lagi, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan li'idhami haqqihi, dikarenakan hak suami yang sangat luar biasa yang wajib untuk dilaksanakan oleh istri tersebut, li'idhami haqqihi 'alaiha. Tapi itu tidak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Ruku hanya kepada Allah. Dan kita tahu kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, sebab masalah tauhidlah, masalah akidahlah yang melarang kita untuk sholat di kuburan. Karena itu tempat pemakaman yang kita tahu di dalamnya ada jasad manusia, ada mayatnya manusia. Maka kalau kita sholat di kuburan, seakan-akan ruku dan sujudnya kita tersebut diberikan untuk si mayit tersebut. Dan ini terlarang. Kemudian yang kedua, al-hammam, toilet, kamar mandi. Kita tidak boleh sholat di kamar mandi. Kenapa? Yang pertama, identik dengan kotoran dan najis. Kita tahu itu tempat pembuangan kotoran kita. Maka tidak dibolehkan kita sholat di toilet atau di kamar mandi atau di restroom tersebut. Yang kedua, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, beliau menyatakan, al-hammamu baitu syaitan. Kamar mandi itu rumahnya syaitan. Kamar mandi, restroom, ya, jamban, itu rumahnya syaitan. Makanya sebelum kita masuk kamar mandi, kita membaca doa apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Hadis dari Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik. Bismillah, dengan nama Allah. Ya, bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki yang ada di kamar mandi dan syaitan perempuan yang ada di kamar mandi. Kata Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ketika kita sanggup untuk membaca doa ini sebelum masuk ke kamar mandi, belum masuk ini, kita baca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, kata Rasulullah, hadza satrun, ini pembatas antara auratnya manusia yang masuk ke kamar mandi dan pandangan syaitan. Ketika kita sanggup membaca itu doa sebelum masuk ke kamar mandi, dipastikan syaitan yang berada di kamar mandi tidak bisa melihat auratnya kita. Karena kan kita ketika berada di kamar mandi, maaf-maaf, setelah ditutup pintu kamar mandi, kita kan dalam kondisi yang polos untuk mandi, lepas pakaian, untuk buang air besar, lepas pakaian. Nah, tidak terlihat oleh manusia, benar. Tapi ada makhluk yang ada di kamar mandi tersebut, yaitu bangsa jin. Baik jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, supaya mereka tidak bisa melihat auratnya kita, maka kita membaca doa itu tadi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, sebab inilah subhanallah Rasulullah melarang kita untuk sholat di kamar mandi. Al-hammamu baitus syaitan, atau segala sesuatu yang berkaitan tentang asma Allah. Kita enggak boleh berdoa di kamar mandi. Kita enggak boleh baca Al-Qur'an di kamar mandi. Kita enggak boleh berzikir di kamar mandi, hatta sekedar menyahut azan, menjawabi azan. Kita posisinya di kamar mandi tidak boleh. Apalagi maaf-maaf, ringtone handphone kadang. Ya, tilawatul Qur'an atau suara azan lebih bagus, jangan. Pakai ringtone yang lainnya atau dimatiin. Itu handphone di-off dulu ketika masuk ke kamar mandi. Nah, ini adab etikanya. Makanya Rasulullah melarang kita sholat berada di kamar mandi. Sholat di kamar mandi, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah dan tidak bakalan diterima oleh Allah Jalla Jalal. Nah, itu tempat yang kedua yang kita terlarang untuk sholat, yaitu di kamar mandi. Yang ketiga, mabarikul ibil, kandang onta. Onta halal dimakan, tapi untuk salat di kandang onta terlarang. Pernah ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, salat di kandang onta. Su'ila Rasulullah anis salat fi mabarikil ibili. Rasulullah ditanya, salat di kandang onta boleh tidak ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, la tusallu fi mabarikil ibili fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian salat di kandang onta, karena sesungguhnya kandangnya onta itu tempat berkumpulnya syaitan, tempat berkumpulnya para jin, ya. Wa usila anis salafi marabidil ghanam. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, boleh enggak salat di kandang kambing? Rasulullah menyatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, sallu fiha fa innaha barakatun. Boleh kamu salat di kandang kambing jika tidak mendapatkan masjid di kampung misalnya, di pedalaman. Kebetulan ada tempat yang agak bersihan, tapi itu kandang kambing. Kita bersihkan dulu kotorannya, kita salat di situ tidak mengapa. Dan kata Nabi SAW, ada keberkahan di kandang kambing. Cuma bukan berarti kita salat di kandang kambing ya. Ini salatnya di masjid. Kali-kali kita mungkin ke peternakan, ya, peternakan kambing misalnya. Nah, kebetulan masjid tidak ada di situ, atau mungkin kalau toh ada jauh banget, ya tidak memenuhi, maka boleh kita bersihkan dulu kandang kambingnya dari kotoran-kotoran kambing, kemudian kita sholat di kandang kambing dibolehkan. Ada keberkahan di dalam kandang kambing tersebut. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nah, selain daripada tiga tempat ini, dibolehkan kita tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang jelas kita katakan, pakaian kita kemudian berkaitan tentang badan kita dan tempat sholat kita harus suci daripada najis tersebut. Kemudian syarat sahnya ibadah sholat kita yang ketiga adalah al-ilmu bidukhuli awqatis sholah al-khams, mengetahui tentang masuknya sholat yang lima waktu. Mengetahui tentang masuknya salat yang lima waktu. Allahu jalla jalalu berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103, Allah menyatakan, fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tegakkanlah salat dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya ibadah salat ini diwajibkan atas kita, yaitu kaum muslimin, ketika waktu-waktu salat yang lima waktu telah tiba, telah hadir. Dan waktu salat tersebut diterangkan di banyak hadis yang sahih, di antaranya hadis Ibunda Aisyah dan juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau kita berbicara tentang waktu zuhur, waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Ketika sudah tergelincir matahari, berarti masuk waktu zuhur. Untuk sekarang ini jam berapa? Jam 12 kurang berapa menit? 15 menit. Jam 12 kurang 15 menit, berarti itu sudah waktu tergelincirnya matahari. Dan berakhirnya waktu zuhur tersebut ketika bayangan kita, panjang dan lebarnya tersebut sama bentuknya seperti fisiknya kita dan bentuk tubuh kita. Kita dapatkan ada sinar matahari di luar dari masjid ini atau dari luar rumah kita. Kita keluar, kita lihat bayangan kita. Jika panjang dan lebarnya itu sama seperti bentuknya kita, berarti waktu zuhur telah habis. Jelas ikhwan? Jelas akhwat? Kemudian yang kedua, waktu asar. Waktu asar itu dimulai dari bayangan suatu benda, panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Berarti masuk waktu asar. Berakhirnya waktu zuhur, berarti masuk waktu asar. Jam berapa sekarang? Jam 3 kurang apa lewat? Jam 3 sore kurang 11 menit. Ya, pukul 15 kurang 11 menit. dan berakhirnya waktu asar ketika tenggelam matahari. Kemudian waktu maghrib itu dimulai ketika munculnya syafaq merah. Kalau kita suka memperhatikan sunset, tenggelamnya matahari, 1 atau 2 menit dari arah barat muncul warna kemerah-merahan. Itulah yang disebut dengan apa? Syafaq merah. Ketika syafaq merah telah muncul, berarti masuklah waktu sholat maghrib. Maghrib jam berapa sekarang? Jam 6 kurang berapa? 11 menit juga. Jam 6 kurang 11 menit. Dan berakhirnya waktu maghrib tersebut ketika syafaq merah hilang. Gelap gulita seluruh keadaan alam ini, baik yang di barat ataupun di timur, baik itu yang di selatan ataupun di utara. Gelap gulita berarti waktu maghrib telah habis dan masuklah waktu isya. Waktu isya itu dimulai ketika hilangnya syafaq merah. Jam berapa isya sekarang? Jam 7 kurang apa lewat? Jam 7 kurang berapa menit? 2 menit. Tayyib. Dan berakhirnya salat isya tersebut ketika munculnya Fajar As-Sadiq. Fajar As-Sadiq itu adalah bintang yang mengeluarkan cahaya warnanya kemerah-merahan. Bintang yang mengeluarkan cahaya warnanya apa? Kemerah-merahan. Itulah Fajar As-Sadiq. Nah, terakhir salat subuh. Salat subuh itu dimulai ketika munculnya dan terbitnya Fajar As-Sadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Waktu salat subuh jam berapa sekarang? Jam 4 lewat 22 menit. Jam 4 lewat 22 menit. Dan berakhirnya waktu salat subuh ketika terbit matahari, tulu'u syamsi. Ketika terbit matahari berarti waktu salat subuh telah berakhir. Nah, ini 5 waktu yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Inilah kewajiban kita untuk masalah ibadah salat. Nah, salat yang 5 waktu ini wajib untuk kita laksanakan kalau kita ya sudah tahu waktunya sudah masuk. Ya. Untuk kita ya wajib salat tersebut ketika waktunya telah apa? Telah masuk. Nah, kemudian Rasulullah pernah mengumpulkan para sahabatnya dan bertanya-tanya para sahabat tersebut. Kita sudah tahu tentang waktu salat yang 5 waktu ini. Secara ilmunya sudah mengerti. Tapi tidak semua kaum muslimin yang paham dan mengerti tentang waktu-waktu salat tersebut. Nah, ya Rasulullah, bagaimana cara menghabarkan kepada khalayak kaum muslimin bahwasanya waktu salat tersebut telah tiba? Ada yang mengusulkan dari kalangan sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya kita meniup trompet sebagai tanda bahwasannya waktu sholat telah tiba?" Rasulullah menolak. Rasulullah tidak mau cara yang demikian. Itu caranya Yahudi. Ketika mereka mau beribadah, mereka apa? Meniup trompet dulu. Kemudian di antara sahabat ada yang mengusulkan, bagaimana kalau sekiranya kita tersebut membunyikan lonceng sebagai tanda bahwasannya sholat yang 5 waktu telah tiba, telah hadir. Rasulullah SAW pun juga menolak. Ini caranya Nasrani. Ketika mereka mau beribadah, membunyikan lonceng dulu. Kemudian ada yang mengusulkan, bagaimana ya Rasulullah kalau sekiranya kita tersebut menyalakan api ya sebagai tanda bahwasannya sholat yang 5 waktu telah hadir dan telah tiba. Rasulullah pun juga menolak. Ini tidak lain caranya siapa? Majusi. Tertundalah untuk menentukan tentang cara menyampaikan waktu adzan telah tiba kepada umat ini. Sampai pada akhirnya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, ya, bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut dia didatangi oleh seseorang yang berbajukan hijau-hijau. Atasannya hijau, bawahannya hijau. Ya, dia tersebut datang di tidurnya siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian wa fi yadihi naqusun yahmiluhu. Di tangan orang yang berbajukan hijau-hijau ini ada trompet yang dia bawa. Qala. Kemudian orang ini bertanya kepada Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi dalam mimpi tersebut, "Ya Abdullah, atabi'u an-naqus?" Ya, Abdullah berkata, orang tersebut berkata kepada Abdullah, "Ya Abdullah, subhanallah." Orang itu berkata, "Ya Abdullah, atabi'u an-naqus wa ma tasna'u bihi?" Wahai Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi, apakah engkau ingin mengikuti untuk meniup terompet? Apa yang engkau ingin lakukan dengan meniup terompet tersebut? Qala qultu nad'u bihi ila shalah. Kata Abdullah tersebut, aku ingin ikut, boleh enggak? Atabi'u an-naqus. Kata Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi, "Ya Abdullah," karena orang itu enggak tahu namanya siapa, yang penting hamba Allah. Kata Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi dalam mimpinya tersebut, "Boleh enggak aku ikut meniup trompet?" Kata orang tersebut, "Buat apa engkau meniup trompet?" Kata dia, "Qultu nad'u bi ila shalah," sebagai cara untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat yang lima waktu telah hadir, telah tiba. Kemudian orang yang berbajukan hijau-hijau ini mengatakan kepada Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi, "Afala adulluka ala khairin min zalika?" Mau enggak aku sampaikan dan aku ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada meniup trompet ini? Faqultu bala. Ya, aku mau. Coba dong ajarkan kepadaku. Aku kan tadi tidak boleh ikut engkau meniup trompet. Alasanku untuk meniup trompet tidak lain untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasanya waktu sholat telah tiba. Engkau ingin mengajarkan sesuatu yang lebih baik daripada meniup terompet ini. Apa ya Abdullah? Apa itu? Faqultu bala qala. Kemudian orang itu berkata, taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yang sering disebut oleh kita dengan sebutan apa? Azan. Subhanallah, mereka berdua terdiam. Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi terdiam. Kemudian orang yang berbajukan hijau-hijau tadi juga terdiam. Seakan-akan ada jeda. Di sini komentarnya para ulama, usahakan antara adzan dan iqamah tersebut ada amalan. Pertama, salat sunnah qobliyah. Salat sunnah qobliyah itu pasti ada dan diajarkan oleh Nabi SAW. Salat sunnah qobliyah itu ada. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 salam, 2 salam, qobliyah asar 4 rakaat, 2 salam, 2 salam, qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat. Atau diisi dengan apa? Dengan membaca doa. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yuraddu." Doa antara azan dan iqamah tidak bakalan ditolak. Artinya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa azakumullah, sebelum iqamah kita disunnahkan sunnah muakkadah untuk berdoa. Disitulah salah satu tempat dan waktu terijabahnya doa kita. Nah, kemudian ketika sudah ada jeda tersebut, orang yang berbajukan hijau-hijau ini berkata lagi kepada Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi, "Summa ya, summa taqulu idza aqamta shalah." Kalau kamu ingin melakukan ibadah salat, ya, salat wajib, maka lakukanlah iqamah. Iqamatus salat, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah." Terbangun Abdullah. terbangun dari tidurnya. Ketika habis salat subuh, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini datang kepada Nabi SAW menghabarkan dan menceritakan tentang mimpi yang dia dapatkan tadi malam, tentang azan dan tentang iqamah. Apa jawab Nabi SAW? Inna hadhihi ruqya haqqun insyaallah. Insyaallah ini Abdullah, ini mimpi yang benar. Aku ingin mensyariatkan azan dan iqamah setiap salat lima waktu datang. Azan untuk menghabarkan kepada khalayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat telah tiba, sedangkan iqamah sebagai isyarat bahwasannya salat yang wajib segera untuk dilaksanakan. Dan orang yang pertama kali menjadi muazzinnya Nabi SAW siapa? Bilal bin Rabah. Muazzinnya Nabi ada dua. Yang pertama siapa? Bilal bin Rabah. Yang kedua, Abdullah ibnu Umi Maktum. Nah, ini dua orang sahabat yang menjadi muazzinnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan tentang adhan sebagai penghabaran kepada halayak kaum muslimin, tentunya adhan ini cuma diperuntukkan buat laki-laki. Wanita tidak boleh adhan. Ya, wanita tidak boleh adhan. Sedangkan untuk iqamah, jika ada jamaah laki-laki, perempuan tidak boleh iqamah. Jangan mentang-mentang menunggu begitu lama iqamah, kemudian perempuan iqamah di atas. Tidak boleh. Ya. Tapi Ustaz, jika sekiranya jamaahnya semuanya wanita, yang imam wanita, yang makmum wanita, apakah ada azan? Untuk azan tidak ada. Cukup diwakili azan yang ada di masjid. Bagaimana tentang iqamah? Tentang iqamah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh untuk iqamah wanita jika jamaahnya wanita juga. Tapi mayoritas ulama tidak membolehkan. Dan saya lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama yang mengatakan wanita itu tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Tidak ada iqamah. Bagi mereka yang berjamaah sesama wanita, langsung sholat wajib. Tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Karena tidak ma'ruf, tidak terkenal di zaman Nabi SAW ada perempuan yang melakukan iqamah di dalam sholat yang mereka lakukan berjamaah. Tidak pernah. Jadi kita katakan kembali kepada hukum asal, untuk wanita tersebut tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Azan dan iqamah itu khusus untuk siapa? Laki-laki. Dan keutamaan, keistimewaan bagi orang yang suka azan disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya. Dikabarkan inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Aku melihat engkau itu apa? Suka berada bersama kambing-kambingmu di pedalaman, mengembala kambing. Dan ucapan ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri kepada seseorang yang bernama Abu Sa'sa'a Al-Ansari Al-Mazani. Subhanallah, Rasulullah memperingatkan kepada Abu Sa'id, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, apabila engkau berada bersama kambing-kambingmu, ya, mengembala kambing, masjid jauh di pedalaman atau enggak ada masjid di tempat tersebut, ya, maka waktu salat telah tiba, fa adzanta bis salah, maka hendaknya engkau melakukan azan. Ya, azan. Jadi kita sekelompok nih musafir. Gaddarallah, kita enggak nemuin masjid. Nah, kita sudah tahu nih waktu salat telah masuk. Maka di antara kita yang laki-laki ini lakukan azan. Lakukan apa? Azan. Kemudian ketika azan tersebut, nah ini syaratnya, orang yang menjadi muazzin, farfa sautaka bin nida, keraskan suaramu ketika azan. Selain keras juga bagus suaranya. Ya, yang menjadi muazzin ini selain keras juga bagus suaranya. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu la yasma madda sautil muadzin jinnun, fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara muadzin tadi terdengar oleh bangsa jin atau oleh bangsa manusia atau makhluk-makhluk yang lain, gunung, pepohonan atau apapun, kecuali nanti makhluk-makhluk tersebut menjadi saksi kebaikan buat si muadzin tersebut pada hari kiamat. Makanya keistimewaan para muadzin tersebut nanti di padang mahsyar pada saat di hari kiamat, tanda mereka itu salah satu tandanya apa? Leher mereka panjang-panjang. Subhanallah, sehingga mereka sanggup untuk melihat keadaan orang-orang yang ada di padang mahsyar tersebut. Innal muadzinina atwalun nas a'naqun yaumil qiyamah. Pada saat di hari kiamat nanti para muadzin yang di muka bumi ini leher mereka panjang-panjang. Hadis sahih dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Tayib. Kemudian sedikit kita katakan berkaitan tentang masalah azan ini, bagi wanita tidak boleh untuk azan, bagi wanita tidak boleh iqamah. Nah, bagi mereka itu apa untuk mendapatkan fadilah menjawabi azan? Kita yang kebetulan tidak azan, tidak menjadi muadzin, disunnahkan bahkan sunnah muakkadah untuk menjawabi azan tersebut, baik kita yang laki-laki ataupun wanita. Kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Umar bin Khattab dan juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, maka jawabilah azan tersebut sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ya, menjawabnya sebagaimana yang muadzin melantunkan azannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammad Rasul. Kecuali yang berkaitan dengan hayya 'alataini atau hauqalataini, yaitu hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Jawabannya apa? Ketika muadzin melantunkan hayya 'alas salah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ini pengecualian. Nah, di salat subuh ada tambahan taswib. Ya. Taswib itu apa? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis dari Abu Mahdzurah. Hadis dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, penambahan di waktu subuh tersebut. Nah, jawabannya apa? Hah? Sadaqta wa barakta washhad bi anna minasyahidin. Bukan itu. Itu yang ma'ruf di kalangan kita. Tapi ternyata bukan itu, tidak ada hujjah dan dalilnya yang seperti itu. Yang benar kembalikan kepada hadis yang umum tadi, hadis dari Umar bin Khattab, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila engkau mendengar lantunan azan dari muadzin, maka jawablah sebagaimana muadzin melantunkan azannya tadi. Berarti apa? As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? As-salatu khairum minan naum juga. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jawabannya apa? La ilaha illallah juga. Nah, ini yang berkaitan dengan azan. Sudah azan, Isya? Belum, 2 menit lagi. Tayyib. Nah, kemudian ada doa azan. Doa azan ini ada tiga tahapan, ikhwanu fiddin wa akhawati fiddin, azani wa azakumullah. Sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin zaman sekarang ini, tidak hafal tentang doa azan. Dan itu tahapannya ada tiga, ya. Yang kalau kita lihat di televisi itu kan cuma satu doang, tapi sebenarnya ada tiga tahapan. Yang pertama, ketika berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika muadzin sudah membaca dua kalimat syahadat dalam azannya tersebut, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jawabannya? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu kan ada jeda. Diam sejenak, membaca apa? Membaca doa. Doanya apa? Disebutkan di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dina. Ini doanya. Kalau kita sanggup untuk membaca doa setelah dua kalimat syahadat tadi, maka dipastikan ghufira dzanbuhu kullu, doa-doa dosa-dosanya diampuni oleh Allahu jalla jalaluh. Taib, azan dulu dan salat dulu, baru nanti setelah salat Isya kita lanjutkan kajian kita. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhawati fid din, 'azani wa 'azakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu jalla jalalu, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita berkaitan tentang masalah azan. Kita terhenti berkaitan tentang doa azan. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasannya berkaitan tentang doa azan tersebut ada tiga tahapan. Yang tahapan yang pertama, pada saat kita sudah mendengar dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh muadzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka pada saat itu kita berdoa. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Kata Nabi SAW, ketika kita sanggup untuk berdoa doa yang seperti itu tadi setelah muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat dalam adzan tersebut, maka ghufira dzanbuhu kullu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah jalla jalaluh seluruhnya. Kemudian tahapan yang kedua berkaitan tentang doa adzan tersebut adalah setelah adzan selesai yang dilantunkan oleh muadzin dengan ditandai la ilaha illallah, kita jawabi la ilaha illallah, kemudian kita langsung bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sanggup untuk bersalawat setelah adzan selesai, maka dipastikan tiga hal yang kita dapatkan. Yang pertama, ketika kita sanggup untuk bersalawat satu kali tadi setelah adzan selesai, maka Allah Jalla wa'ala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Disebutkan fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alayhi ashra, Barang siapa yang sanggup bersalawat satu kali kepada Nabi SAW, khususnya setelah adzan selesai, maka Allah Jalla wa'ala akan bersalawat kepada hamba tersebut 10 kali. Maksud dari kata salawatnya Allah kepada hamba-hambanya yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, artinya Allah Jalla wa'ala memberikan berbagai macam kebaikan. Entah diampuni dosanya, diberikan rahmat, dimudahkan rizkinya. Maka itulah maksud daripada salawat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sanggup untuk bersalawat kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, فَإِنَّهَا مِنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. Maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepadanya satu tempat khusus, kedudukan yang khusus di surga kelak, yang dimana hal itu tidaklah didapatkan kecuali untuk hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, tidak lain, wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap, kata Nabi SAW, aku termasuk bagian daripada itu. Dan ketika seseorang sanggup untuk bersalawat kepada Nabi SAW, maka halat alaihi syafa'ah, maka dipastikan dia akan mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan pembelaan dari Nabi Muhammad pada saat Allah Jalla Jalalu menghisab dan mengadili dia di padang mahsyar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nah, itu tahapan yang kedua dalam berdoa berkaitan dengan doa adzan, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahapan yang terakhir, yang ketiga, doa yang ma'ruf yang insyaallah semua kita sudah hafal, semua kita insyaallah sudah tahu. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma an-nida, barang siapa yang membaca doa ketika adzan selesai, setelah dia mendengarkan adzan tersebut, kemudian dia doa, tentunya setelah selawat Nabi, Allahumma rabb hadhi da'wati tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama Mahmudan alladhi wa'adta. Cukup sampai di sini. Adapun penambahan, wa innaka la tukhliful mi'at, penambahan yang dhaif. Ya, hadis dhaif, cukup sampai wa'adta saja. Allahumma rabb hadhi da'wati tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama Mahmudan alladhi wa'adta. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Jadi kalau kita tahapkan, setelah pengucapan dua kalimat syahadat yang dibaca oleh muadzin, ya, dengan ditandai asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kita berdoa. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dina. Kemudian setelah selesai azan, la ilaha illallah, jawabannya apa? La ilaha illallah. Kita doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kemudian dilanjutkan dengan doa tahapan yang ketiga, Allahumma rabb hadhi da'wati tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athu maqama Mahmudan alladhi wa'adta. Orang membaca doa ini, kata Nabi SAW, halat lahu syafa'ati, maka halal syafa'atku buat dia, aku pasti membela dia di padang mahsyar kelak. Makanya hidupkanlah sunnah ini, jangan sampai kita tidak ada doa setelah azan selesai tersebut, karena manfaatnya sangat luar biasa. Taib, ini berkaitan dengan syarat sahnya ibadah salat kita. Yang ketiga, insyaAllah nanti kita lanjutkan lagi berkaitan tentang ibadah salat di setiap Senin yang pertama atau Senin pekan pertama, berkaitan dengan pembahasan ibadah salat. Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan tidak boleh sholat di kuburan. Bukankah di Masjid Nabawi ada makam Nabi SAW dan juga ada doa sahabatnya? Begini ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Kita tahu dulu Rasulullah SAW ketika pertama kali membangun itu masjid, ketika tanahnya itu luasnya 45 meter, kemudian meluas. Di samping kanan daripada masjid tersebut, yaitu tepatnya sekarang ini menjadi Bab Baqi dan juga Bab Jibril, itu adalah rumah-rumah istri-istri Nabi SAW. Bukan masjid, karena rumah di situ tempat tinggal Nabi, termasuk melakukan hubungan suami istri, kan? Bukan begitu? Dan tentu terlarang melakukan sesuatu hal kalau itu masjid, tidak mungkinlah melakukan berkaitan dengan masalah yang sifatnya berkaitan dengan rumah tangga di masjid, tidak mungkin yang demikian. Nah, itu rumah, bukan masjid. Nah, Rasulullah sebelum meninggal dunia berpesan, banyak sekali melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah menutup muka dengan kain yang beliau ada di tubuh beliau, atau selimut yang ada di tubuh beliau. Kemudian sekali-sekali beliau membuka sambil duduk, sambil melaknati. La'natullah ala al-yahud wa nasara. Semoga laknat untuk orang Yahudi dan Nasrani. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tadi antum sering melaknati orang Yahudi dan Nasrani, kenapa? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah pun menjawab, li'annahum ittakhadu kubura anbiya'ihim wa salihihim masajidah. Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu suka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Dan aku berpesan jangan sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya, itu kan rumah, bukan masjid. Dan Rasulullah meninggal di rumahnya siapa? Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah. Rasulullah juga berpesan, innal anbiya idha matu dufinu fima matu. Para nabi apabila meninggal dunia, dikuburkan di mana dia tersebut meninggal dunia. Nah, dikuburkanlah nabi di rumah siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu bukan, sekali lagi, bukan masjid. Tidak pernah ada sahabat nabi yang sholat di rumahnya Ibunda Aisyah ketika meninggalnya Nabi SAW. Tidak pernah di kalangan sahabat Nabi SAW ketika Rasulullah meninggal, ditanam, dikuburkan di rumahnya Ibunda Aisyah tersebut, yang natabennya sekarang ini menjadi bab Jibril dan juga bab Baqi tersebut, tidak pernah sholat di situ. Itu menunjukkan bahwasannya itu bukan masjid. Nah, kemudian terjadilah perluasan. Sampai perluasan yang besar-besar itu pada tahun 88 Hijriah, tepatnya di zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada waktu itu Walid bin Abdul Malik bin Marwan ingin apa? Menghancurkan rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperluas masjid ini. Pada waktu itu banyak ulama yang mengkritik perbuatan beliau ini. Tapi berhubung penguasa tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi yang kita lihat sekarang ini. Kuburan Nabi dan kuburan dua orang sahabatnya masuk ke area masjid. Tapi bagaimanapun juga yang kita lihat, tempatnya kan tertutup rapat. Ya. Tertutup rapat tempat tersebut, yang intinya kita katakan untuk menjaga agar jangan sampai ada orang yang sholat di belakang itu masjid, di belakang itu kuburan. Nah, walhasil kita katakan ini sesuatu hal yang sifatnya tersebut berbeda dengan yang lainnya. Orang salah beralasan, saya bangun masjid, nanti kalau saya meninggal dunia tolong dikuburkan di masjid yang saya bangun. Rasulullah tidak pernah berpesan seperti itu. Jelas ya, Rasulullah tidak pernah berpesan seperti itu. Dan itu adalah rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan masjid. Pada tahun 88 Hijriah terjadilah sebagaimana yang saya jelaskan tersebut, di zaman Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dan kita lihat sebelum itu tidak pernah ada sahabat yang sholat di situ, tidak pernah, menunjukkan itu bukan apa? Bukan masjid. Jadi salah orang beralasan ya sholat di suatu masjid yang ada kuburannya dengan alasan Masjid An-Nabawi. Ini satu kesalahan. Kita kembalikan kepada hadis yang umum. Rasulullah menyatakan apa? La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kemana? Ke kuburan. Dan janganlah duduk di atas kuburan. Kalau kita sholat menghadap ke kuburan, artinya apa? Ya, sama seperti menyembah itu kuburan. Karena ruku dan sujudnya hanya untuk siapa? Untuk Allahu Jalla Jalaluh. Jadi salah bagi mereka yang beralasan, ya, berwasiat misalnya, kalau saya meninggal dunia tolong dikuburkan saya di masjid yang saya bangun. Ini kesalahan. Rasulullah tidak pernah berwasiat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau sholat jenazah di kuburan? Boleh sholat jenazah di kuburan dengan catatan dia memang belum menyolatkan jenazah tersebut. Misalnya ada kerabatnya meninggal dunia, dia datang ke kampung halamannya, ternyata jenazahnya sudah dimakamkan. Dia datang ke kuburan untuk menyolatkan jenazah, boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Suatu hari Rasulullah SAW tidak mendapatkan itu perempuan. Aina hiya? Kemana itu perempuan? Kata para sahabat, tufiyat ya Rasulullah, sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah, tukhbiruna, kenapa antum ini kok tidak mengabarkan kepadaku? Ya Rasulullah, ya, ada mengatakan Rasulullah waktu itu safar, ada mengatakan dikuburkan segera, yaitu di malam hari. Membuat Rasulullah tidak tahu dan tidak paham si perempuan itu sudah dikuburkan. Nah, kalau begitu duluni ala kubriha, tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Ditunjukkanlah kuburannya, kemudian Rasulullah melakukan sholat jenazah. Nah, sholat jenazah kita katakan cuma apa? 4 kali takbir, yang dimana tidak ada ruku dan sujud. Nah, kalau sholat jenazah ini pengecualian kita katakan. Kenapa? Karena sholat jenazah itu tidak ada apa? Tidak ada ruku dan sujud. Makanya kalau ada mayit kan kita berdiri di depan mayit tersebut. Ya, kalau mayatnya tersebut laki-laki, kita percis berhadapan dengan apa? Kepalanya. Kalau itu perempuan, di tengah tubuhnya tersebut. Ya, 4 kali takbir, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Takbir yang pertama membaca ta'awud dan al-fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Takbir yang ketiga mendoakan si mayit. Takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak. Kemudian salam. Nah, kalau untuk sholat jenazah boleh yang demikian, karena sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Ustaz, di dekat kantor ana ada masjid yang halamannya ada kuburan. Bagaimana hukumnya? Apakah sholat di masjid tersebut, ya, apakah sah? Kalau bisa dihindari, cari masjid yang tidak ada kuburannya. Kita berhati-hati, ingat pemakaman itu khusus. Nah, masjid bukan untuk memakamkan mayit seperti itu. Termasuk area atau halaman bukanlah untuk memakamkan mayit, tidak benar. Dan itu bahkan ada peraturan kan dari pemerintah, tidak boleh menguburkan misalnya dia meninggal di antara antum dikuburkan di halaman masjid ini, tidak boleh. Yang demikian, wallahu a'lam. Ustaz, kalau sekiranya makmum batal wudu, otomatis kan batal sholat. Bagaimana keluar? Keluar saja. Ingat, kita keluar misalnya meskipun melewati para makmum yang sedang sholat. Sutra pembatas sholat itu wajib untuk siapa? Untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian. Nah, sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Jika antum yang sop pertama ini batal, antum minta permisi dengan gerakan tangan, kemudian keluar melewati pintu keluar dari masjid ini. Meskipun melewati para makmum yang sedang sholat, meskipun. Karena makmum itu sutrahnya diwakili oleh siapa? Oleh imam. Jelas ya, diwakili oleh imam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana tentang mensucikan najis seperti orang yang sakit yang menggunakan pempes? Bagaimana tentang sholatnya? Begini, orang yang menggunakan pempes, dia tersebut setiap kali mau sholat wajib pempesnya diganti. Dia bersihkan kemaluannya, kemudian setelah itu pakai pempes karena mungkin besek dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sudah bersihkan, dia sudah wudu, kemudian sholat, merasa ada sesuatu yang keluar, teruskan sholatnya. Tidak mengapa yang demikian, karena penyakit. Kena penyakit. Tapi setiap sholat wajib dia bersihkan apa? Kemaluannya dan ganti pempes. Seperti itu. Ustaz, ba'diyah isya 4 apa 2 rakaat? Yang benar, yang sahih berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah dan juga hadis dari Ibunda Ummu Habibah dan juga hadis dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhum, bahwasanya ba'diyah isya cuma 2. Adapun yang mengatakan ba'diyah isya 4 rakaat, hadisnya dhaif, yang dimana pahalanya seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini kita katakan apa? Hadisnya dhaif. Jadi ba'diyah isya cuma ada 2. Ustadz, apa bedanya salat rawatib dan qobliyah biasa seperti qobliyah asar? Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat wajib, tentunya setelah azan. Kemudian ba'diyah, salat sunnah yang dikerjakan setelah wajib. Nah, ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah tersebut 22 kan, di antaranya rawatib. Rawatib itu artinya rutin, selalu dikerjakan oleh Nabi SAW. Qobliyah dan ba'diyah ada 22, di antaranya 12 yang rutin dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi rawatib itu bagian daripada qobliyah dan ba'diyah. Jelas ya? Nah, qobliyah asar memang bukan rutin dikerjakan oleh Nabi SAW, bukan rawatib. Yang di antara 22 tadi kan yang rutin, yang rawatib itu selalu dikerjakan oleh Nabi selama beliau tidak menjamak dan mengqasar salat, ada 12. Sesuai dengan hadis Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 salam, 2 salam, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Jumlahnya 12. Kalau di antara antum sanggup mengerjakan 12 rakaat ini rutin, banallahu lahu baitan fil jannah. Allahu jalla wa ala akan membangunkan rumah di surga kelak buatnya. Ustaz, bagaimana jika celana, terutama celana dalam, terkena air kecil, ya, air kencing? Bagaimana hukum salatnya? Tentu kalau kita lagi buang air kecil, kita hakul yakin ada pakaian kita atau celana kita terkena air kencing tersebut, kita bersihkan, ambil air, kita timpuk-timpukin air tersebut, kita kocok begini, ya, atau kita gosok begini, bersih sudah. Atau ambil tisu basah, kemudian digini-giniin, insyaallah bersih. Nah, bolehkah celana itu dibawa salat setelah dibersihkan, apalagi dicuci tentunya kita katakan, atau tidak ada sabun digosok-gosok begitu, maka sudah bersih. Dan boleh celana itu dibawa salat. Tapi kalau sekiranya dia tidak bersihkan dan antum tahu itu najis, enggak sah salat antum. Antum tahu nih pakaian ada najisnya, terkena kotoran, terkena kencing misalnya, air seni tadi, maka salat antum tidak sah. Karena syarat sahnya ibadah salat tersebut adalah suci daripada najis, terutama berkaitan dengan pakaian. Ya, Allahu jalla wa ala berfirman dalam surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kamu bersihkan. Ustaz, apakah suara adzan harus terdengar? Cukup telinga kita yang mendengar. Dan juga jangan di hati, ya, telinga kita mendengar. Ustaz, niat sholat bagaimana? Niat di tempatnya di hati. Ya, niat tempatnya di mana? Di hati. Ketika antum sekarang ini selesai kajian mau kemana? Mau pulang Ustaz. Apakah antum ucapkan? Tentu tidak. Begitupun juga dengan sholat. Ya, mahalluha, tempatnya niat itu di mana? Di hati, bukan talafut bil lisan, bukan dilafadzkan dengan lisan. Taib. Masalah jamak dan qasar insyaallah kita bahas lain kesempatan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.